kabalemu. Awe, tongan di, insya Allah kami gedi kumatu sogi katu. Wali apa saya pada singkim pak lepas saya mapasa. Hahaha, kacinan dah loh.